Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbing anda untuk menuju ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahima anta'budallaha mukhlisan lahuddin, bahwa millah bahwa hanifiyah itu yang dia merupakan millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ialah anta'budallah, anda beribadah hanya pada Allah, mukhlisan lahuddin, dengan memurnikan ad-din, agama ini, ibadah ini hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi, apabila anda sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan anda agar anda beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid, bahwasanya ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah, ya, tidak disebut sebagai ibadah yang benar melainkan dia mesti harus disertai tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a at-taharati, sebagaimana sholat dia tidaklah dinamakan sebagai sholat yang benar kecuali harus disertai dengan adanya taharah. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat, apabila kesyirikan masuk dalam ibadah maka ibadah tersebut fasadat, menjadi rusak. Kal hadasi idza dakhala fi taharati, semisal hadas apabila dia masuk ke taharah. Fa idza arafta anna syirka idza khalata ibadata afsadaha, apabila anda sudah mengetahui bahwa kesyirikan jika dia mencampuri ibadah maka kesyirikan tersebut afsadaha, merusak ibadah tadi, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amal, sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan juga jadilah pelakunya, pelaku kesyirikan tadi, termasuk diantara orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika, berarti anda di sini sudah mengetahui anna ahamma ma'alaika, bahwa perkara yang paling penting, yang paling urgen yang bagi anda, ma'rifatu dzalik, yaitu pengetahuan akan hal ini, pengetahuan akan hakikat syirik. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakati, semoga Allah menyelamatkan anda dari jerat ini, jerat syirik. Wahia asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Alladhi qala Allahu fihi, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'ati qawa arba'i qawaidah, yaitu dengan mengetahui empat kaidah. Dzakaraha Allahu taala fi kitabih, yang Allah sebutkan ini di kitabnya, yaitu di Al-Qur'an. Ya, jadi paham ya, kita belajar qaidul arba ini tujuannya untuk apa? Mengetahui hakikat syirik, hakikat tauhid. Ya, ini penting ini. Walaupun antum sudah membaca sampai selesai syarah qaidul arba Syekh Shalal Fauzan, syarah qaidul arba Syekh bin Baz, syarah qaidul arba Syekh Rajihi. Nah. Namun harus dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang enggak memahami hal ini karena enggak tahu, enggak baca. Bahkan ada orang yang baru baca sekali, dua kali, dia merasa pintar, dia merasa ngerti. Akhirnya dia keliru dalam memahami ya, takrir-takrir, ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qaidul Arba ini. Ya, Asy-Syarah Syekh Shalih Al-Syeikh menjelaskan di sini. Hadhil muqaddimatu madkhalun li hadhil qawaid. Muqaddimah ini dari yang kemarin sampai hari ini, ini adalah madkhal, dia adalah pintu masuk untuk kaedah-kaedah ini. Artinya pintu masuk untuk memahami kaedah-kaedah ini. Wa awwalu dzalik, yaitu awalnya adalah annal hanifiyata, bahwasanya hanifiyah itu millata Ibrahimah, yang merupakan milahnya Ibrahim alaihissalam, ya, adalah yang disebutkan anta'budullah, engkau beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya padanya. Ja'alallaha Ibrahim, ja'alallahu Ibrahima hanifan. Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang yang hanif. Ya. Yang hanif itu yang disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, dikutip oleh para ulama yang lainnya, di antara Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid, ya. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'an siwahu. Siapa itu orang yang hanif, yang hanya menghadapkan diri dia kepada Allah dalam ibadah dan dia berpaling dari selain Allah dalam ibadah. Artinya dia hanya memberikan ibadah pada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Itu makna hanif. Ya. Sebagian orang menerjemahkan lurus gitu. Hanif apa sih? Lurus, lempeng. Ya, itu makna yang kurang. Ya, karena maknanya hanif itu adalah al-muwahhid. Alladzi ya'budullaha wa la ya'budu ghairah. Nah, itu makna al-hanif. Ya'ni ma'ilan an tariqis syirki, yaitu berpaling dari jalan kesyirikan, ila tauhidi al-khalisi, menuju tauhid yang murni. Wal hanifiyatu hiya al-millatu allati malat an kulli batilin ila al-haqqi. Maka hanifiyah adalah millah agama yang dia malat, berpaling dari segala kebatilan menuju al-haq, kebenaran. Puncak dari kebatilan adalah syirik dan puncak dari al-haq adalah tauhid. Berarti agama millah Ibrahim hanifiyah adalah berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Ya. Tidak hanya pembahasan tauhid saja, mesti pembahasan adanya bahaya syirik. Tidak hanya bahaya syirik aja, mesti juga ada pembahasan tauhid, pemberian ibadah pada Allah. Inilah nafi isbat tauhid. Ya. Yang kalimat la ilaha illallah itulah terkandung di dalamnya nafi isbat. Penetapan, penafian. Penafian dari apa? Dari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, pada kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya isbat, penetapan. Penetapan dari hal apa? Penetapan dari peribadatan hanya diberikan pada Allah. Wabtada'at an kulli batilin ilal haq, dan menjauh dari segala kebatilan menuju al-haq, kebenaran. Wahiyya millatu abina Ibrahim. Hanifiyah itulah millahnya, millah abi kita, bapak kita, bapak kita dalam tauhid Ibrahim alaihissalam. Ya. Kama qala ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukanlah Yahudi dan Nasrani, karena orang Yahudi Nasrani mengklaim Ibrahim adalah bagian dari agama mereka. Enggak masuk akal. Nabi Isa, Nabi Musa yang merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hadir ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kok bisa Nabi Ibrahim beragama dengan agama orang yang baru muncul nanti? Syariat, bersyariat dengan syariat nanti. Ini kan sama kayak klaim orang-orang Asy'ariyah, Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Itu ngaco. Ya. Atau lagi tuduhan lagi yang kecil lagi, yang bodoh lagi, Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Aneh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hadir muncul. Sekalian aja bilang, Bung Karno itu pengagum Jokowi. Kan ngaco. Paham gak sini? Ngaco itu. Ya. Bung Karno itu gak senang sama SBY. Ngaco. Ya. Ngaco. Paham gak sini? Pak Harto itu lawannya Ahok. Ngaco. Ya. Paham di sini ya? Enggak nyambung di situ. Ya, mana lagi tadi? Maka walakin kana hanifan, namun beliau adalah seorang yang hanif musliman. Waqala ta'ala inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah pemimpin qanitan lillah, yang dia tunduk taat pada Allah. Hanifan, dia hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Syakiran li an'umih. Ya. Ahba, ya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan padanya. Allah memilihnya, memberikannya hidayah kepada jalan yang mustaqim. Maka hakikatu millati Ibrahima hiya tahqiqu makna la ilaha illallah. Maka hakikat milah Ibrahim adalah realisasian makna la ilaha illallah. Ini penting ini. Ya. Makanya di Al-Qur'an ditetapkan agama Ibrahim, yang itulah agamanya Rasulullah SAW, tauhid. Kenapa demikian? Musyrikin Quraisy mengklaim Nabi Ibrahim adalah panutan mereka. Yahudi mengklaim Ibrahim adalah bagian dari mereka, Abraham. Ya. Nasrani juga demikian, dusta. Ya. Mana lagi tadi? Ya, padahal milah Ibrahim adalah merealisasikan makna la ilaha illallah, kama qala azza wa jal fi surati Az-Zukhruf, sebagaimana Allah firmankan di surah Az-Zukhruf, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya yang kafir, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, itu nafyun, illa ladzi fatarani, ini isbat, kecuali kepada zat yang menciptakanku, yaitu Allah, fa innahu sayahdin, maka dia Allah memberikan hidayah padaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih la'allahum yarji'un, dan Allah menjadikan kalimat tersebut, wa jangan Nabi Ibrahim yang menganjurkan, memerintahkan kepada tauhid, sebagai kalimat yang kekal tetap ada pada anak keturunannya, agar mereka semua kembali kepada Allah. Hadhil kalimatu hiya kalimatu la ilaha illallah. Kalimat inilah yaitu kalimat la ilallah. Innani bara'u mimma ta'budun. Hadhihi hiya kalimatu tauhidi. Ya, maka sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah hakik, inilah tau kalimat tauhid. Wa hadha huwa nisful ladhi huwa an-nafyu fi kalimat tauhid, itulah separo, ya, yang merupakan penafian dari kalimat tauhid, yakni qaula la ilaha illallah, ya, itu ucapan la ilaha, maknahu innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini nafyun, separo dari kalimat tauhid ini, la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Maka seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha, maka dia menafikan, mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dan dia mengkafirkan sesiapa saja yang beribadah pada selain Allah, membencinya, memusuhinya. Ya. Illal ladzi fatarani. Mana lagi tadi? Ya. Wa adamu tafsirin. Ini ya. Ya. Illallah. Yakni illalladzi fatarani. Nah, sedangkan kalimat tauhid yang kedua illallah itu pada ayat illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Wa ja'alaha kalimatan fi aqibihi, dan Nabi Ibrahim menjadikan itu sebagai sebuah kalimat untuk anak keturunannya. Wa a'damu tafsirin li kalimat tauhidi huwa hadhil ayatu, dan tafsir yang paling agung terhadap kalimat tauhid ayat ini, ya, ayat Nabi Ibrahim ketika mengatakan pada kaumnya innani bara'u mimma ta'budun illa ladzi fatarani, ini nafyu isbat, walaupun banyak ayat yang lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibu tagut, itu nafyu isbat. Ya. Taib. Apalagi wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah. la ta'budu illa iya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya. Baik, banyak lagi kalimat apa semua ayat Al-Qur'an ini menyerangkan tentang tauhid. Wa li hadza qala ahlul ilmi, oleh karena itu para ulama mengatakan inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah fiha nafyun wa isbatun. Kalimat tauhid la ilallah itu terkandung di dalamnya nafyun dan isbat. Nafyun penafian, pengingkaran dari segala yang diibadai selain Allah. Isbat penetapan kepada peribadatan hanya kepada Allah. Fanafyu fihi albara'atu min kulli ma'budin siwallahi. Maka penafian di sini dalam kalimat tauhid ini adalah bara'ah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Nah, berlepas dirinya itu dalam bentuk apa? Meyakini batilnya peribadatan tersebut, membenci pelakunya, mengkafirkan pelakunya, dan memusuhinya jika memiliki kemampuan untuk menampakkan permusuhan tersebut. Wa min ibadati kulli ma siwallahi, dan berlepas diri bukan cuma dari segala yang disembah, juga dari peribadatan yang ya, yang diberikan kepada selain Allah. Li anna ibadata ma siwallahi batilatun, karena setiap peribadatan yang diberikan pada selain Allah itu batil. Wa isbatul ibadati lillahi wahdahu. Ya, di dalam kalimat ini tauhid inilah illallah juga terdapat isbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah semata, yakni inzalal ubudiyyati alhaqqati almustahaqqati fi wahidin huwallah. Ya. Yaitu diterapkannya ibadah yang hak, ya, keberhakannya itu pada yang esa saja, wa fi wahidin, itu pada zat yang esa saja, itu siapa? Allah. Hadihi hiya millatu Ibrahim, inilah milahnya Ibrahim. Wa hadihi hiyal hanifiyatu, inilah hanifiyah. Wa hiya lati amarallahu nabiyah bil istimsaki biha, dan inilah yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk beristimsak, berpegang teguh dengannya. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan pada engkau agar engkau mengikuti milah Ibrahim. Alhamdulillah. Ya hanifallah, islah alaikum. Nah, famillatu Ibrahim hiya tauhidu, maka milah Ibrahim ya tauhid. Ya. Wa idza arafta hadza, nah kalau Anda sudah mengetahui hal ini, fa innal ibadata la tuqbalu illa bitauhid. Maka ibadah tidaklah diterima kecuali harus dengan tauhid. Ya. Wadhalika mithlu taharati lis-shalati, ini sama seperti taharah sebagai syarat keabsahan salat. Fa inna tauhida syartu qabulil ibadati, maka tauhid adalah syarat diterimanya ibadah, yakni al-ikhlas. Itu apa itu? Al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah pemurnian ibadah yang hanya diberikan pada Allah. Wa taharatu syartu sihhatis salati, sedangkan taharah syarat keabsahan salat. Fa kama annahu la tasihhu salatu illa bi taharati, sebagaimana tidak sah salat kecuali mesti ada taharah. Wa kafa kadzalika la tasihhu ibadatu ahadin illa idza kana muwahhidan, demikian pula ibadah seorang pun tidaklah sah kecuali dia mesti bertauhid. Walau kana min jabhatihi asaru sujudi, walaupun di jidat dia, di kening dia ada bekas sujud. Walau kana shaiman fil nahari qaiman fil laili, walaupun dia berpuasa di siang hari, salat di malam hari. Fa inna syarta qabuli dzalika, maka syarat diterimanya ibadah itu semua, ayyakuna muwahhidan mukhlishan, dia mesti bertauhid, mukhlishan, memurnikan ibadah hanya pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaik, wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan pada engkau wahai nabi dan kepada para nabi yang sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik Allah akan, maka terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, bahkan beribadahlah kalian hanya pada Allah saja, bukan pada yang lain, dan jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Wa qala fil kufar, Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amal-amal yang mereka amalkan, pekerjakan, maka kami jadikan amal mereka sebagai haba'an mansura, debu yang bertebangan. Fa'adibul ibadati wa kasratul ibadati, maka besarnya ibadah, banyaknya ibadah, idalam takun ma'al ikhlasi, apabila tidak disertai dengan ikhlas, pemurnian ibadah hanya pada Allah, fa'innaha ghairu makbulatin, maka ibadah tersebut tidak diterima. Kama anna rajula yusalli salatan azimatan wa yutilu fiha al-qiyama wa yutilu fiha ar-ruku'a wa yutilu fiha as-sujuda. Ya, sebagaimana seorang dia mengerjakan salat yang agung, dia memperpanjang berdirinya, rukuknya, sujudnya, wa yuhassinuha jiddan, dia sangat memperindah, memperbagus salat dia tadi, wa qad dakhala fiha ala ghairi taharatin. Namun ternyata dia mengerjakan salat tanpa taharah. Ya. Hadihi salatu ghairi maqbulatin bil ijma', ya, atau hadihi salatun ghairu maqbulatin, maka salat dia ini enggak diterima berdasarkan ijma', li anna taharata syartu sihhati salati, karena yang namanya salat taharah adalah yang namanya taharah syarat keabsahan salat, kama sabata fis sahih, sebagaimana yang telah sabit. Ya, ketentuan hal ini dari kitab as-sahih Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, la tuqbalu salatu abi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin, kata Rasulullah sallallahu. Ya, salat tanpa taharah tidak diterima. Sebagaimana sedekah dari hati menipu tidak diterima. Wa hadza syartun muttafaqun alaihi, ini syarat yang disepakati. Wa hadza taqribun li hadhil mas'alati al-'azimati. Namun ini dibawakan contoh ini, ya, salat enggak sah kalau enggak kalau dia berhadas. Ini nih taqrib untuk memudahkan aja untuk memahami permasalahan yang agung ini. Ya, berarti kalau sholat gak sah kalau dia adanya hadas, begitu juga ibadah kita gak sah kalau adanya syirik gitu. Ya. Wa illa fa inna syartul ikhlasi wa tauhidi li qabulil ibadati a'zamu. Ya, min syartit taharati li qabulis sholati. Ya, ini untuk memudahkan aja, karena yes, syarat ikhlas, syarat tauhid agar diterima ibadah itu lebih besar lagi daripada min syarat taharati, dari sekedar syarat taharah untuk sholat, dikabuli sholat. Ya. Li'annahu idza shalla muhdisan muta'ammidan, karena kalau dia sholat dalam keadaan berhadas, sengaja dia, ya. Kan ada orang yang sholat tanpa hadas enggak sengaja, ya. Kayak tadi pagi kita seperti yang kita pernah sebutkan, dia lupa, ya, atau dia merasa dia sudah berhadas padahal belum. Nah, itu kalau dia nggak tahu. Nah, sekarang ada orang nih sengaja nih, ya, itu tadi nggak sengaja atau dia lupa atau apa, sholatnya sepakat para ulama nggak sah, dia wajib mengulang. Nah, sekarang ada orang yang belagu, biarin aja saya sholat tanpa wudu. Sengaja dia. Nah, ini para ulama berselisih tentang kekafiran orang tadi. Ya. Tentang kekafiran orang tadi. Misalkan si fulan mengatakan, "Ah, saya enggak mau lah salat pakai wudu-wuduan, pakai mandi janabah, ribet amat." Dia salat-salat aja. Berarti dia salatnya tanpa ada thaharah. Sengaja enggak? sengaja. Nah, orang tersebut gimana? Sholatnya sah gak? Ya jelas gak sah. Nah, maksudnya adalah orang tersebut gini, kafir apa enggak? Nah, itu ada khilaf. Ada khilaf. Paham sini ya? Lihat di footnote. Ya. Qala Nawawi fi syarhi ala sahih Muslim. Ya, kata Imam Nawawi di syarah sahih Muslim, wa ajmatil ummatu ala tahrimi sholati bi ghairi taharatin min ma'in aw turabin. Ya, umat ini sepakat akan keharaman sholat tanpa taharah, apakah taharah itu dari air atau dari tanah. Wala farqa baina sholati al-mafruḍati wan nafilati. Enggak juga ada perbedaan apakah sholat yang dikerjakan tanpa taharah tersebut enggak sah, apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Wa sujud tilawati wa syukri wa sholatil janazati. Apakah sujud syukur, sujud tilawah atau sujud janazah? Illa ma hukiya anisyabi wa Muhammad ibn Jarir at-Tabari min qawlihima tajuzu sholatul janazati bi ghairi taharatin wa hadha madhhabun batilun. Nah. Ya. Kecuali ya hanya saja apa yang ada dihikayatkan dari Imam Syabi dan Muhammad bin Jarir at-Tabari dari perkataan keduanya yang mengatakan boleh sholat tanpa ada taharah dalam khusus sholat jenazah aja. Namun pendapat ini pendapat yang batil. Wa jamal ulama wa ala khilafihi, dan ulama bersepakat berbeda menyelisih pendapat ini. Walau sholat muta'amidan bila udrin asima wa la yukaffar indana. Ya. Ya. Wa indal jamahir. Nah, seandainya dia sholat sengaja tanpa toharoh, dia sengaja dia bila udrin, gak ada udur, sakit enggak apa enggak, dia gak mau wudu aja. Asima bukan cuman sholatnya itu gak sah, asima dia berdosa wala yukaffaru, namun dia tidak sampai dikafirkan. Indana menurut kami, wa indal jamahir, dan menurut jumhur mayoritas ulama. Wa haka'an Abi Hanifata wa atau wa hukiyan Abi Hanifata annahu yakfuru atau yukaffaru. Namun dihikayatkan dari Imam Abu Hanifah, orang yang sholat tanpa wudu sengaja maka dia kafir atau dikafirkan. Ya, kenapa? Litala'ubihi, karena sikap tala'ub dia main-main, dia mempermainkan agama. Taibarakallahu fik. Ya. Khilafun baina ahli ilm. Wa amma idza abadallaha wa huwa musyrikun, adapun jika dia beribadah pada Allah dalam keadaan dia musyrik, fa innahu bil ijma' laisa maqbulal ibadati, maka berdasarkan ijma' ibadahnya tersebut tidak diterima. Wa bil ijma' huwa kafirun. Nah, dengan ijma' juga dia kafir. Ini hukum asalnya. Ya, enggak ada itu ya ayat siapa yang berbuat syirik akbar dia enggak kafir, enggak ada ayatnya. Ya, li'annahu asyraka billah, karena dia menyekutukan Allah, ya. Asyirka al-akbara, al-akbara syirik akbar alladzi la yuqbalu mahu amalun, yang amal tidak diterima jika disertai dengan syirik akbar. Ya. Wa idza taqarrara dzalik, nah kalau ini sudah ada di benak Anda, sudah Anda pahami, ya. Fa inna hadzal asla, maka landasan ini ya ja'alul almar'a yakhafu, akan menjadikan seseorang itu menjadi takut. Wa yafrahu, sekaligus gembira. Takut dari aspek apa? Yakhafu minasyirki wa ayyakuna min ahlihi. Dia takut dari kesyirikan dan dia takut dia menjadi orang yang berbuat syirik. Wa yafrahu an ja'alahullahu min ahli tauhidi. Maka dia pun juga sekaligus gembira. Gembira kenapa? Karena Allah telah menjadikan dia sebagai ahli tauhid. Farahuhu min an ja'alallahu ja'alahullahu min ahli tauhid. Maka kegembiraannya itu karena apa? Allah menjadikan dia ahli tauhid. Ya. Yujibu syukra dalika wal muhafadah. Ya. Wal muhafadah ta'alaihi, yang mewajibkan dia mesti bersyukuri hal tersebut dan menjaganya. Ya. Wa khaufuhu wa harabuhu, adapun takutnya dia, ya, sikap khawatir dan takutnya dia itu min ayyakuna min ahli syirkis, yaitu dia takut supaya tidak menjadi pelaku kesyirikan. Au ayatiyahu ba'du syirki, atau ada sebagian kesyirikan yang mendatangi dia. Fayakunu da'iman hadaran, maka dia pun selalu waspada ayatariya ibadatahu au aqidatahu au aqwalahu syai'un minasyirkiyati. Jadi dia khawatir, waspada ada syai'un minasyirkiyat, sesuatu hal dari berbagai kesyirikan yang ternyata ya'tariya ibadatah, menghinggapi ibadahnya, akidahnya atau ucapannya. Ya. Daiman selalu dia hadaran ya'tariya ibadatah. Aidan, karena syirkiyati idza kanat minasyirkil akbari, karena berbagai kesyirikan apabila itu adalah syirik akbar, fa innaha muhbitatun lil amal, maka dia menghapus amal. Wa idza kanat minasyirkil asghar, kalau itu berasal dari syirik asghar, fa innaha a'dhamu minal bida'i wal ma'asi wal al-mukhtalifati. Kalau syirik asghar sekalipun itu lebih besar daripada bid'ah maksiat al-mukhtalifah yang dengan segala variannya yang berbeda-beda. Yakni min haitsu al-jinsu, yaitu dari aspek jenisnya. Wa hadza la syakka yaj'alu al-mar'a al-khaifa ar-rajia, yakni al-khaifa al-farah al-farah bitauhid al-khaif min asyirki, yaj'alahu yatlubu hadhihi al-qa'ida allati taj'aluhu fi yaqinin min amrih. Ya. Dan tidak diragukan lagi Allah telah menjadikan seorang yang khaif, yang takut ya akan kesyirikan, ar-raji sekaligus yang berharap pada Allah, yakni al-khaif al-farah, yaitu takut sekaligus gembira, ya al-farah bitauhid, gembira karena dia dapat tauhid, al-khaif minasyirki, takut dari apa? Dari kesyirikan. Ya ja'aluhu yatlubu hadil qawaida, maka dia akan menjadikan ini ya kaid apa namanya, perasaan dia ini akan mendorong, menjadikan dia, mendorong dia mencari, menuntut kawaid, kaidah-kaidah ini allati taj'aluhu fi yaqinin min amri, yang itu akan menjadikan dia dalam keyakinan dalam segala perkaranya. Wa tahidu wasyirku fi da'watil imami al-muslih, dan yang namanya tauhid syirik dalam perjalanan dakwah al-imam Muhammad bin Abdul Wahab sang muslih, liman ta'ammalah, bagi siapa yang memperhatikannya, qad yakunu ma'ahu syai'un min at-taraddudi wa awsyaki, ya banyak itu ada aja yang taraddud, kebimbangan, keraguan, fi sihati maja'a bihi al-imamu al-muslim, kebimbangan, keraguan terhadap kebenaran yang dibawa oleh al-imam Muhammad bin Abdul Wahab, min jihati taqrir mas'alati, dari aspek penetapan masalah ini. Ya, ada yang enggak setuju gitu. Wa min jihatil hukmi ala ahli syirki wal isyraki, dan juga dari aspek apa? Aspek vonis terhadap pelaku kesyirikan dan ya, isyrak, sama itu ya. Ya. Wa min jihatil hukmi ala ini sudah di annal mas'alata 'azimatun, karena permasalahan ini sangat besar. Ya, ayyakuna ahadun mimman yaqulu la ilallah wa Muhammadun Rasulullah. Ya. Sangat besar daripada seorang yang dia mengucapkan la ilallah Muhammad Rasulullah, yusalli dia salat, yuzaki dia zakat, yasumu dia puasa, wa yahujju wa yata'abbadu dia berhaji, dia beribadah pada Allah, wa yakunu min ahli ibadatil azimah. Ya, termasuk di antara pelaku yang melakukan ibadah-ibadah yang besar ini. Min ahli sholah, dari termasuk diantara orang yang berbuat kesolehan. Kama yakulun nas, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Summa yuqalu in alimahu inna amalahu, kemudian dikatakan sesungguhnya amal dia, alladhi amilahu, yang dia kerjakan, minasyirkiyat. Adik-adik yang di belakang, siapa itu? Di luar mainnya. Menepaza itu. Menepaza nyariin gitu. Main masak-masakan katanya. Gak boleh, ntar kebakaran ya. Faza gak main masak-masakan, mobil-mobilan. Mana lagi tadi? Ya, inna amalahu alladzi amilahu minasyirkiyat, yaitu amal dia yang dia kerjakan itu yang berupa kesyirikan-kesyirikan. Ya. Aulamma lam yakfur bitaghut, atau ketika dia tidak kufur, tidak mengingkari taghut, tidak mengingkari peribadatan pada selain Allah. Kalau zaman sekarang dia beragama dengan agama pluralisme, menganggap agama semua agama benar. Yuj'alu amalu hadza haba'an mansura. Maka amal dia ini dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Hadhihi 'azimatun, ini perkara ini besar. Kaifa tastakiru fi nufus? Gimana coba bagaimana agar hal ini melekat di kalbu? Ya. Farubbama hadatsa min jihatin nadari fin nas alladhi yata'abbaduna ibadatin 'azimatin. Terkadang muncul di dari aspek penilaian, ya. Penilaian orang yang dia terhadap orang-orang yang dia beribadah dengan ibadah yang besar. Wahum, ya, beribadah pada Allah. Wahum waqi'una fi syirki. Namun ternyata mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Yakunu mauqi'uhu 'aziman wa mahiban inda ba'din nas. Maka terjatuhnya dia ke dalam kesyirikan tersebut ternyata besar sekali. Itu mahiban, ditakuti oleh sebagian orang. Ternyata dia terjatuh ke dalam kesyirikan tadi. Gimana, apa yang harus dilakukan kita menyikapi orang tadi? Nah, orang yang gak ngerti qaidul arba akan bingung, akan ragu. Wa hadhil qaidu li ta'sili hadhil mas'alati al-azimati. Dan kaidah-kaidah ini, empat kaidah ini, ya, dalam mentaksil, ya, membentuk, ya, berdasarkan urutan yang benar gitu, membentuk karakter, membentuk tak mentaksil, ya, artinya ilmunya itu di atas pokok yang kuat, ya, hadhil mas'alah al-azimah, terhadap perkara-perkara yang penting ini. Wa hiya annal amra yunzaru fihi ila haqqillah, ya, bahwasanya perkara ini, yaitu apabila terjadi perkara kesyirikan, itu yang harus diperhatikan adalah hak Allah. Karena banyak orang ketika dia melihat orang-orang yang melakukan pembatal keislaman, semisal Adi Armando, Abu Janda, dia gak mau ngapirin. Kenapa? Karena dia gak melihat hak Allah. Dia yang hanya diperhatikan hak si Abu Janda, hak Adi Armando. Dia melihat kuburion, pelaku pesugihan yang memberikan ibadah pada selain Allah. Yang dia lihat cuma hak makhluk. Dia lupa melihat aspek hak Allah. Akhirnya dia hanya berikan uzur kepada hak makhluk, kepada makhluk tadi, kepada si kuburiyun, pelaku pesugihan, Adi Armando, Abu Janda tadi. Ya. Baik. Wa innama atal khalalu min jihati nadharin nas ila haqqil makhluk. Nah, kerancuan, kekeliruan pemahaman ini datang, ya, dari aspek apa? Nah, dia hanya memperhatikan hak makhluk yang melakukan kesyirikan. Ya, tidak memperhatikan hak Allah. Ila waqi'il makhluk, dia hanya melihat kepada, ya, realita yang ada pada makhluk. Oh, dia ini perlu diberi uzur. Lakin idza nadharu ila haqqillah, namun kalau mereka melihat kepada hak Allah, alladzi khalaqal insana fasawwahu, yang Allah menciptakan manusia kemudian menyempurnakannya, wa adalahu, dan menyeimbangkannya, walladzi khalaqas samawati ala hadzan nahwi al-ajib wa hadhihi al-ardha, yang Allah yang telah menciptakan langit-langit dengan semisal bentuk yang ajib ini dan menciptakan bumi, wa qamad dalaila ala wahdaniyatihi wa rububiyyatihi, dan Allah telah menegakkan berbagai dalil, bukti-bukti akan keesaannya dan rububiyahnya, wa ja'ala dzalika fi nafsi, dan Allah telah menjadikan itu bahkan sudah terpatri di jiwa kita, di jiwa makhluk. Wa fil afaqi, di alam semesta ini, wa fi ma haulahu, dan yang sekitarnya, ya, maka ya'lamu, dia akan mengetahui, annahu la hujjata li musyrikin 'ala Allah, enggak ada hujjah bagi orang yang berbuat syirik pada Allah. Walakinallaha ba'atsa ar-rusula rahmatan, namun Allah mengutus para rasul itu sebagai rahmat aja, li iqamatil hujjati wal i'lani an-nadhiri, untuk menegakkan hujjah dan memberikan pengumuman akan adanya pemberi peringatan. Ya, namun sayang banyak orang yang memberi uzur kepada pelaku kesyirikan karena dia hanya melihat satu aspek. Aspek apa? Hak makhluk, hak musyrik. hak Allah diabaikan. Cukup ya. Saya kayaknya kena apa namanya? Mesti istirahat kalau enggak flu ini. Udah mulai bersin-bersin. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.